berjalan mesra dengan seorang wanita, dengan dia teman karibku. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba cinta. Sungguh aku tak tahu apa salah dosaku, teganya kau hianati cinta. Ku tak ingin punya kasih seperti dia. Terima kasih.